إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fil din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada sore hari ini, pada bulan Ramadan ini, di hari yang ke-12. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan, diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan jasad dan kekuatan yang lainnya, harta benda dan seterusnya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman wajib untuk bersyukur. Dengan bersyukur menjadi senjata kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Sebab setiap detik kita butuh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena setiap detik kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya lah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan apa yang telah diberikannya di jalan ketaatan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah diinfokan, kita mengangkat judul yaitu meraih husnul khatimah di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, husnul khatimah identiknya kita mendengarkannya berkaitan dengan kematian seseorang. Husnul khatimah kalau kita bahas di sini adalah secara bahasa. Bukan harus husnul khatimah itu untuk kematian saja. Yang mana husnul khatimah, husnu artinya kebaikan, khatimah akhir. Akhirnya dia berlaku baik. Apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nanti akan kita jelaskan tentang keistimewaannya. Bahwa di akhir bulan Ramadan kita juga harus bagaimana berstatus husnul khatimah. Sebab doa malaikat Jibril alaihi salam yang telah diamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, yang mana dinyatakan sahih Ibnu Hibban dan Al-Hakim, raghima anfu abdin au ba'uda, celaka seorang hamba. Kapan dia celakanya? Dakhala alaihi Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian Ramadan itu berlalu, Ramadan selesai, dia belum mendapatkan ampunan Allah. Kemudian diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah celakanya orang yang memiliki kondisi yang seperti ini. Keluar dari mulai Ramadan bukannya malah mulia, bukannya tambah bertakwa, dia tidak mendapatkan status mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat Bukhari dan selainnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada penutupannya. Bagaimana dia mengendingkan, kalau bahasa filmnya anak-anak muda, yaitu endingnya itu bagaimana? Kan kita senang kalau melihat sesuatu itu intinya piye? Intinya itulah yang terpenting. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, bagaimana di endingnya? Endingnya bagaimana? 10 hari terakhir bukannya beliau malah beristirahat berleha-leha, bukan, akan tetapi malah ditambah lagi kekuatan ibadahnya, yaitu dilakukan, dibuktikan dengan iktikaf beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi latar belakang kita membahas pembahasan ini. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang kondisinya diamini doanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang dipanjatkan oleh Jibril alaihi salam dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita membahas banyak dari pembahasan yang berkaitan husnul khatimah di bulan Ramadan ini, kita juga harus mengetahui apa dari keistimewaan bulan Ramadan. Sebab kalau orang tidak mengetahui keistimewaan-keistimewaan dari bulan Ramadan, tidak akan mungkin dia itu cinta kepada bulan Ramadan. Begitu juga kepada seseorang yang sudah menikah. Enggak mungkin kita langsung ta'aruf, enggak mungkin kita langsung menikah, angkah tuka wa zawaj tuka atau angkah tuka dengan mahar gini-gini-gini, langsung qabil tuh. Sebelumnya belum ada ta'aruf, sebelumnya belum melihat, jarang orang yang seperti itu. Jarang orang seperti itu. Kecuali orang yang memiliki keimanan yang tinggi, kecuali memang yang mencarikan itu orangnya sudah berstatus orang soleh, orang alim, mungkin si santrinya atau muridnya ini langsung sami'na wa ata'na, apa yang telah dicarikan oleh ustaz atau kiainya. Oleh karena itu, supaya kita menambah cinta kita kepada bulan Ramadan, di antara keutamaannya disebutkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yaman dalam bulan Ramadan turunkan Al-Qur'an, hudan linnas, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelas, minal huda wal furqan, penjelas dan pembeda, penjelas mengenai petunjuk, wal furqan dan pembeda. Pembeda antara apa? Antara yang had dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dilanjutkan di ayat tadi, siapa yang hadir di bulan itu tidak dalam keadaan musafir, yang artinya dia mukim, tidak melakukan perjalanan. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang hadir atau yang bermukim di bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Waman kana maridon, siapa yang sakit, au ala safar, atau melakukan perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, silahkan diganti puasanya di hari yang lainnya. Di sini ada beberapa perbedaan pendapat mengenai boleh enggak membatalkan puasa ketika safar, atau safar yang bagaimana yang boleh dibatalkan puasanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini ada beberapa keistimewaan dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah ketika bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Diambil kesimpulan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kenapa kok menurunkan di bulan Ramadan? Ini pertanyaannya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan Ramadan atau yang Allah atau Al-Qur'an itu adalah menjadi pencahaya. Al-Qur'an adalah cahaya, cahaya kehidupan manusia, cahaya hatinya dan seterusnya. Kemudian keistimewaan yang kedua yang disebutkan dalam ayat tadi, bahwa di dalam ayat itu disebutkan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Mewajibkan kita berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mukim pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini keistimewaan bulan Ramadan, yaitu ketika bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, ketika bulan Ramadan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Inilah keistimewaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Memang bulan yang lainnya ada yang istimewa, tapi istimewanya melebihi keistimewaan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, bahwa puasa atau bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diwajibkan kita berpuasa, yang mana puasa adalah rukun iman atau rukun Islam yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di berbagai hadis yang sangat banyak sekali, di antara riwayat Bukhari, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Di antaranya disebutkan di situ adalah wasaumi Ramadan, saum Ramadan. Berarti puasa bulan Ramadan, di bulan Ramadan hukumnya wajib. Dan puasa di bulan Ramadan tidak ada keringanan untuk meninggalkannya. Tidak ada, tidak boleh seorang pun untuk meninggalkan bulan Ramadan, meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kecuali faman syahida minkum syahra falyasum, faman kana minkum maridon aw ala safar. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dua kondisi orang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Satu, orang yang sedang melakukan safar. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang sedang sakit, baru dia mendapatkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dan nantinya dia menggantikan di bulan atau di hari yang lainnya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza jaa Ramadan, apabila telah datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu surga. Di riwayat yang lain, abwabus sama, dibukakan pintu langit. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasudifatis syayatin, yang ketiga yaitu setan-setan dibelenggu. Diambil kesimpulan dari hadis ini ada tiga keistimewaan dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah dibukakan pintu-pintu surga. Kenapa kok pintu surga, pintu langit dibukakan? Karena banyaknya amal soleh pada bulan Ramadan yang dianjurkan. Sebab dengan amal soleh tersebut orang akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh kalian yaitu amal soleh. Dengan mengerjakan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam surganya. Kemudian yang kedua yaitu ditutupnya pintu neraka. Kenapa kok ditutup pintu neraka di bulan Ramadan? Alasannya yaitu sedikitnya maksiat. Karena saking mendominan amal ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan, sehingga pintu-pintu untuk maksiat berkurang. Dan juga orang ketika berpuasa sangat susah sekali atau sangat berat sekali untuk melakukan perbuatan dosa. Mau berjalan saja sudah aras-arasan. Sehingga apa yang terjadi, banyak yang kewalahan, ketiduran habis subuh sampai jam 6, sampai setengah 7. Ya minimal 5 menit lah waktu duduk zikir itu. Ya, itu yang terjadi. Kenapa? Mungkin satu, kenapa kok bisa tidur? Mungkin terlalu kenyang sahurnya. Atau juga kenapa bisa tidur? Karena terlalu malam sahurnya. Jadi kok ini bukan salahnya sahur, tapi salahnya kita. Mungkin dalam pola makan kita masih kurang pas. Ya, kurang pas. Lewat kita sholat subuh hari biasa, kalau tidak sahur, mungkin kita enggak ngantuk. Kalau kita makan kurma saja, mungkin yang terbiasa makan kurma ketika sahur mungkin tidak merasakan ngantuk. Tapi kalau masih ngantuk terus, mungkin itu biasanya adalah yang ngantukan. Itu perlu di itu yang lain. Jadi pintu-pintu neraka ditutup pada bulan tersebut karena sedikitnya maksiat. Dan orang bermaksiat maka jatahnya dia adalah neraka. Fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, mereka melebihkan mengutamakan kehidupan dunia. Apa balasannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka nerakalah tempat tinggalnya. Nauzubillahi min dzalik. Dua orang ini, satu melampaui batas, berbuat dosa. Yang kedua adalah dia mengutamakan kehidupan dunianya. Alhamdulillah kita bisa duduk di sini. Ini tanda kita mengutamakan akhirat daripada dunia. Enak kita bekerja. Mungkin yang bekerja online masih ngetik-ngetik di sana, melayani customernya, melayani pembelinya. Mungkin apa yang di sawah, mungkin mau nyemprot padinya, nyemprot sayurnya. Enak daripada besok ini sore-sore sambil ngabuburit. Kita utamakan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjadikan pertanda kita menjadi orang-orang yang beruntung. Yang berikutnya, yaitu yang ketiga dari hadis tadi, kita simpulkan setan dibelenggu di bulan Ramadan. Di sini ada beberapa pendapat, yaitu pendapat yang pertama, maksudnya dibelenggu itu memang disedikitkan, sedikit kemaksiatan sehingga setan itu tidak bisa menyesatkan manusia. Setan tidak mampu lagi menjerumuskan manusia. Setan tidak mampu lagi memalingkan manusia dari jalan yang benar. Makna yang kedua, dan makna ini adalah makna yang paling dekat, betul-betul setan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memuliakan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara keutamaan dari bulan Ramadan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kebaikan di dalamnya. Diriwayatkan bahwa amal sunnah di bulan Ramadan memiliki pahala yang sama dengan amal wajib. Amalan sunnah naik tingkatnya, pahalanya seperti halnya amalan wajib. Satu amal wajib, apakah amal wajib tetap saja? Tidak, satu amal wajib yang dikerjakan di bulan Ramadan setara dengan 70 amal wajib yang biasa dilakukan di selain bulan Ramadan. Dan di antara keutamaan yang lainnya, ketika sore hari atau menjelang buka, kita memberikan makanan, memberikan iftar. Kalau kita memberikan makanan di hari biasa, memberikan sarapan, memberikan makanan di siang hari, sore hari, pahalanya enggak seperti memberikan iftar. Sebab orang yang memberikan iftar, dia mendapatkan pahala puasanya sendiri, dan juga dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang diberikan iftar pada saat itu, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa. Enaknya seperti itu di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, yang perlu kita istimewakan dan perlu kita butuh perhatian khusus pada bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian azan ya Allah wa iyyakum, untuk menambah kecintaan kita di bulan Ramadan dan sehingga kita di endingnya, di akhirnya kita menjadi mendapatkan husnul khatimah, maka kita perlu mengetahui amalan-amalan utama, amalan ulama, amalan-amalan penting yang harus dilakukan pada bulan Ramadan. Tentu yang pertama adalah puasa. Tentu yang pertama adalah puasa, sebab puasa ini adalah rukun Islam yang harus kita laksanakan. Apabila rukun Islam ini adalah roboh salah satunya, misalnya tidak puasa, misal tidak sholat, maka bagaikan bangunan yang dirusak salah satu tiangnya, yang mana tiang tersebut penyangga bangunan tersebut. Apa yang terjadi? Maka bangunan tersebut akan rusak lama-kelamaan. Kalau saat itu pun enggak rusak, enggak apa-apa. Mungkin dijegal satu cagaknya, dibongkar satu cagaknya, enggak apa-apa. Tapi nanti tunggu 1-2 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan. Orang 1-2 tahun sholat meninggalkan enggak apa-apa. Lama-kelamaan dia akan merentek. Merentek apanya? Kemaksiatannya. Semakin berani dia melampaui batas. Pertama dia tidak melakukan sholat, lama-kelamaan tidak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, atas dasar iman. Iman ini kalau puasa sekedarnya saja berarti enggak masuk. Wa ihtisaban, kemudian dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengamalkan dua ini ketika dia berpuasa, iman, ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kemudian dia baru mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar puasa. Puasa yang sekedar untuk melepaskan kewajiban. Aktivitas kita biasa seperti hal biasa. Ketika tidak berpuasa, bekerja seperti biasa, tidur seperti biasa, sholat seperti biasa, zikir seperti biasa. Jadi gak ada bedanya. Terus gimana harusnya? Harusnya kita beda. Karena mengetahui bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, harus kita tambahkan kita lebih fokus kepada puasa kita. Kita jaga betul puasa kita, jangan sampai ternodai dengan sedikit pun dengan dosa-dosa yang ada. Jadi jangan sekedar untuk melepaskan kewajiban, akan tapi kita melaksanakan dengan keimanan, dengan ihtisab, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dengan melaksanakan rukun-rukunnya, dan juga tidak lupa sunnah-sunnahnya, sehingga baru mendapatkan ibadah puasa yang sempurna. Banyak sekali hal-hal yang sepele, sehingga dikatakan Rasulullah SAW, kondisinya orang berpuasa, rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebanyak sekali orang yang berpuasa tapi ketika berpuasa dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan puasanya. Dia berpuasa masih melakukan maksiat, dia berpuasa masih melakukan dosa, dia berpuasa masih melakukan atau meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ini penyebab kenapa puasanya tidak sempurna. Rubba di sini bukan sedikit. Rubba di sini artinya banyak. Banyak orang yang berpuasa, tapi yang didapat hanya lapar dan haus. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita harus betul-betul fokus kepada puasa kita, jangan sampai ternodai dan kehilang kesempurnaan puasa kita. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa amal Ibni Adam nanti dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau amal soleh itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Tapi kalau dosa tidak, kecuali kalau berbuat dosa di tanah haram. Memang di tanah haram itu iming-imingnya luar biasa. Di Madinah, sholat di Masjidil Aqsa, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Al-Haram, pahalanya luar biasa. Tapi kalau dia berbuat dosa di situ, sekali berbuat dosa, maka dilipatkan menjadi 70 kali. Berat ujiannya juga. Maka sebagian para sahabat milih keluar dari daerah haram. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua amalan dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kecuali ilasiyam, kecuali puasa. Kalau puasa gimana? Puasa adalah li, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah untukku. Ini yang menjadi luar biasanya puasa itu, ibadah puasa ini. Aku membawa anak ajazi, saya akan membalas tanpa ada batasannya. Puasa yaitu enggak 10 sampai 700, yaitu Allah Subhanahu wa taala membalasnya tanpa batas. Kalau ibadah yang lainnya 10 sampai 700 melipat gandakannya, tapi kalau puasa di luar itu. Orang-orang yang berpuasa, kenapa Allah Subhanahu wa taala membalas yang tidak ada batasannya? Karena orang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang berikutnya adalah salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat malam atau mendirikan malamnya di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan mengharap pahala, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kalau kita salat tarawihnya bersama imam, hatta yang sharif kutiba lahu qiyamul lailatin. Kalau dia salat tarawih bersama imam, bareng imamnya. Imamnya 11, imamnya dia salat 20-an atau 40-an sampai kita selesai, baru dia mendapat kutiba lahu qiyamul lailatin. Dia mendapatkan pahala seperti halnya sholat semalam suntuk. Susah ini kalau enggak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat hampir semalam suntuk, tarawihnya Rasul dan sahabat. Kalau tarawih kita, kalau selesai, apa yang kita bilang? Alhamdulillah, yo kok ya rampung isan. Tapi kalau sahabat tidak, malah cari Rasulullah, menunggu kemana.